Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bisa bertemu bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah dari Studio Metro TV Manulife tentunya. Dimana pada kesempatan kali ini juga seperti biasa kalau kita membahas mengenai Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Pak Quraish. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kesempatan kali ini tamu kita adalah Teh Cece Kirani. Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Iya. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai surah An-Naml. Ini akan dimulai dari ayat ke-38. Kalau pada episode sebelumnya cerita Nabi Sulaiman ini sedang mengirimkan surat ke Ratu Balkis yang juga sudah dibalas. Nah, apa kelanjutannya, Pak Quraish? Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sudah bahas bahwa Nabi Sulaiman mengirim surat, Ratu Balkis menanggapi surat itu pertama dengan bermusyawarah, kemudian beliau putuskan bahwa beliau akan mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Hadiahnya sampai, Nabi Sulaiman menolak hadiah itu dan menyatakan bahwa apa yang dimilikinya dari Allah itu jauh lebih hebat daripada itu, dan karena kesan pemberian hadiah itu tidak menunjukkan bahwa mereka mau patuh kepada Allah, maka hadiah dikembalikan dan Nabi Sulaiman menyatakan bahwa kita akan menyerang mereka. Dan mereka tidak akan mampu untuk membendung serangan kita. Itu kata Nabi Sulaiman. Nah, ayat 38. Tidak diceritakan apa yang terjadi, apa pergerakan pasukan atau tidak. Tapi yang diceritakan di sini sesuatu yang sangat berbeda dengan itu. Bisa jadi ini adalah persiapan Nabi Sulaiman untuk menyambut kedatangan ratu dan ininya. Nabi Sulaiman berkata, "Ya ayyuhal malak, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ayyatuni muslimin." Wahai staf yang ada di sekitar dia, siapa di antara kamu yang bisa mendatangkan singgasananya? Singgasana Ratu Balkis yang ada di Yaman, Nabi Sulaiman ada di Palestina. Siapa yang bisa mendatangkan itu sebelum dia sampai kemari? Maka berkata Ifritun minal jin. Ifrit itu yang hebat, yang genius. Kalau yang genius dari jin itu namanya ifrit. Walaupun dalam sehari-hari kita sering berkata itu ini jin, dia itu ifrit, jin ifrit. Ifrit jadi. Ifrit, ya toh. Nah, sebenarnya ifrit dalam bahasa Arab itu artinya jin yang sangat hebat. Berkatalah ifrit dari kelompok jin, saya bisa mendatangkan singgasananya itu yang ada di Yaman ke tempatmu di sini, wahai Nabi Sulaiman, sebelum kamu beranjak pulang dari tempatmu ini. Kalau kita membayangkan bahwa Nabi Sulaiman itu masuk kantor pagi hari, katakanlah dia kembali sore hari, maka ifrit ini berkata, sebelum kamu pulang, sudah ada itu, kita lihat. Saya, kata ifrit ini, saya kuat dan saya kamu bisa percaya. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Ada seorang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab suci. Ya. Pengetahuan yang diamalkannya tentu. Saya bisa mendatangkannya kemari sebelum matamu yang berkedip terbuka. Atau mata kita terbuka, berkedip, terbuka. Kira-kira berapa lama tuh? Satu detik? Iya. Lebih cepat malah. Oke, terserah. Saya bisa mendatangkannya sebelum mata kamu berkedip. Tiba-tiba dilihatnya sudah ada itu singgasana dekatnya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, qala hadza min fadli rabbi. Ini Nabi Sulaiman terus berkata, ini adalah anugerah Tuhanku. Ini kerja Tuhan, bukan kerja saya. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kafir Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk manfaat dirinya. Dan siapa yang kufur, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak butuh ininya. Kita mau bahas beberapa hal di sini. Manusia, kita semua ini dianugerahi Tuhan potensi. Daya. Banyak daya manusia. Ada daya fisik. Saya untuk mengangkat meja ini perlu kekuatan fisik. Okay. Ada daya fikir. Daya fikir menghasilkan ilmu, teknologi. Nah, ada daya hidup. Daya hidup itu memberi Anda semangat. Ada orang kuat, punya ilmu, tapi melempem. Daya hidup itu motivasi begitu, Bang. Ya, motivasi yang menjadikan Anda mampu menghadapi tantangan dan sebagainya, ya kan? Nah, ada daya lagi namanya daya kalbu. Perasaan. Ilmu itu kerjanya akal. Ya. Iman itu kerjanya hati. Oh iya. Kalau Anda mengasah daya fisik Anda, Anda akan terampil. Lihat pemain akrobat, lihat pemain biliar, lihat pemain bola. Itu daya fisiknya yang dia ini. Nah, kalau Anda mengasah daya fikir Anda, bisa menghasilkan ilmu dan teknologi. Nah, kalau Anda mengasuh daya kalbu Anda, itu jauh lebih hebat. Karena ketika itu, Allah menganugerahi Anda kemampuan dari sebahagian kemampuan. Bukan saja orang yang mengasah daya kalbunya, imannya akan kuat. Akhlaknya akan baik. Karena rasa itu yang menghasilkan akhlak. Nah, rasa ini kalau diasah, itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana kehebatan yang mengasah daya fisiknya, Anda terkagum-kagum, ini juga begini. Nah, orang yang diberi ilmu ini oleh Allah, itu dia mengasah daya kalbunya. Apa yang terjadi? Allah memberi dia kemampuan, sehingga singgasana yang begitu besar, yang berada di Yaman sana, sekejap sudah ada di sini. Nah, ini pelajaran nih kita. Kita seringkali melupakan daya kalbu kita. Padahal itu luar biasa. Orang yang mengasah daya kalbunya bisa melihat yang tersirat di balik yang tersurat. Ini di sini. Oke ya. Jadi oke. Baik, kita tahan dulu Pak Quraish selanjutnya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat loh, ini kok sudah ada nih? Dia langsung ingat Allah dan berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua anugerah Allah. Sama-sama kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram, Pak Quraish dan juga Teh Cece di sini. Kita lanjutkan lagi tadi Pak Quraish mengatakan bahwa ada kalbu, ada akal. Ya, kalau diolah kalbunya imannya kuat, kalau diolah akalnya ilmunya kuat. Ya. Silakan Pak Quraish. Karena itu berbeda ilmu dengan iman. Gampang Anda mengubah pengetahuan Anda. Tapi sulit Anda mengubah iman Anda. Iya. Ilmu itu diibaratkan dengan air telaga. Tenang. Tapi tidak jarang mengeruhkan pikiran. Iman itu diibaratkan dengan air terjun, gemuruh. Tetapi selalu menghasilkan ketenangan. Kalau Anda mengetahui sesuatu, bisa jadi Anda gelisah. Ada kejadian, kecelakaan di satu tempat, Anda tahu, Anda gelisah. Tapi kalau Anda percaya bahwa itu tidak apa-apa, Anda gelisah atau tenang? Tenang. Kalau begitu kepercayaan melahirkan ketenangan. Ilmu tidak jarang melahirkan kegelisahan. Ya kan? Dua-duanya kita butuhkan. Ilmu itu hiasan lahir, iman itu hiasan batin. ilmu menyelamatkan Anda dari bencana duniawi. Ya. Tapi iman menyelamatkan Anda dari bencana ukhrawi. Ada lagi, ilmu mempercepat Anda sampai ke tujuan. Mm-hmm. Tapi iman yang menetapkan apa tujuan Anda. Mm. Ilmu menyesuaikan Anda dengan lingkungan Anda. Kita panas dengan ilmu dan teknologi kita jadi ini. Iya, iya. Tetapi iman menyesuaikan Anda dengan jati diri Anda. Kesemuanya harus diasah. Hidup dengan penuh semangat. Itu manusia. Oke, kita kembali. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat, loh, ini kok sudah ada nih? Mm-hmm. Dia langsung ingat Allah dan berkata, hadza min fadli rabbi. Ini semua anugerah Allah kepada saya. Itu dianugerahkannya untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur atau tidak bersyukur. Semua anugerah yang Anda rasakan, yakinlah bahwa itu ujian. Syukur atau tidak. Iya. Ada hal yang menarik di sini. Dia katakan, apakah saya bersyukur atau saya kufur. Kufur itu artinya menutup. Orang kafir itu menutupi hakikat kebenaran tentang keesaan Allah. Maka dia dinamai kafir. Ya. Nah, petani juga dinamai kafir. Kenapa? Karena dia menanam benih di dalam tanah baru dia tutupi. Ya. Itu dari segi bahasa. Ya. Orang kikir juga dinamai kafir. Karena? Karena kalau saya minta uang Anda, Anda berkata saya tidak punya, Anda sembunyikan. Tutup. Kafir itu bermacam-macam. Bermacam-macam kekufuran itu. Ya. Nah di sini Nabi Sulaiman berkata, apakah saya bersyukur atau saya tidak bersyukur. Saya menutupi ini. Baru dia katakan, siapa yang bersyukur, maka sebenarnya kesyukuran itu kembali manfaatnya buat dirinya, buat Tuhan, bukan buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kaya. Apa artinya kaya? Punya segalanya? Bukan. Keliru yang berkata kaya yang punya segalanya. Kaya itu yang tidak butuh. Oh. Nah, kalau Anda punya segalanya tapi masih merasa butuh, Anda miskin. Iya, iya. Tetapi kalau Anda punya sedikit tapi Anda tidak butuh, Anda jauh lebih kaya daripada yang kaya. Bukan dalam arti Allah mempunyai segala sesuatunya. Tapi kalau kaya dalam pengertian sifat Allah itu tidak membutuhkan sesuatu. Mm-hmm. Jadi kalau Anda mau jadi kaya, kurangi kebutuhan Anda. Semakin banyak kebutuhan Anda, semakin miskin Anda. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Datang singgasananya. Ratu Balqis juga datang. Rupanya, oh ini kita diserang, kita tidak mampu nih. Maka dia datang, Nabi Sulaiman berkata, coba ubah sedikit sehingga membingungkan. Ubah ornamennya lah, ubah apanya. Nakirulaha arsyaha, supaya kita mengetahui apa dia kenal singgasananya atau tidak. Dia mau uji ini perempuan cerdas atau tidak. Maka ketika Ratu Balqis itu datang, Nabi Sulaiman bertanya, apakah seperti ini singgasanamu? Apa jawaban wanita cerdas ini? Dia berkata, seakan-akan dia. Mirip. Karena kalau dia berkata iya, tidak, karena berubah. Oh iya. Kalau dia berkata tidak, perubahannya sedikit sekali. Dia salah juga kalau dia berkata tidak kan? Atau iya. Maka kecerdasannya menjawab dengan jawaban yang benar. Tapi saya tidak bisa berkata dia karena ada perubahannya. Saya tidak bisa berkata tidak karena sebenarnya perubahannya terlalu sedikit. Jadi dia sangat jeli. Ya. Ka'annahu huwa wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kami sebenarnya sudah dianugerahi pengetahuan tentang kehebatanmu, wahai Sulaiman. Dan kami datang dalam keadaan muslim berserah diri. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah, inna kanat min qawmin kafirin. Sebelum ini memang mereka itu tidak menyembah Allah, karena apa yang disembahnya, setan yang mempengaruhinya sehingga tidak menyembah Allah. Qila laha. Lalu qila, dikatakan kepadanya. Kalau bahasa kita sekarang protokol, berkata kepadanya, silahkan masuk ke hall. Ya tak? As-sarh itu istana atau tempat yang luas. Falam mara'athu habisat hudujatan, hasibat hudujatan. Sewaktu dia lihat hall itu, dia punya lantai, dia pikir itu air. Karena apa? Dia terbuat dari kaca yang sangat bening. Wakashafat ansaqiha, maka dia buka betisnya, takut pakaiannya basah. Karena dia pikir ini air. Qala innahu sarhun mumarrad. Hey, itu ada ruangan dari kaca yang sangat bening, bukan air. Dia terbuat dari kaca yang sangat bening. Qalat, si Balqis lantas berkata, wahai Tuhanku, aku benar-benar telah menganiaya diriku dengan berdosa dengan ini. Saya sekarang masuk Islam, memenuhi ajaran Nabi Sulaiman demi karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kisahnya Balqis. Kita mau berhenti lagi sedikit. Banyak orang dewasa ini itu menduga bahwa Nabi Sulaiman kawin dengan Balqis. Sampai ada doa itu kan, biasa kalau dijadikanlah lebih mesra dari. Dari mana dia tahu bahwa itu kawin? Tidak ada di dalam Al-Quran yang kita percaya ini uraian bahwa dia kawin. Dalam sejarah pun dikatakan Balqis itu kawin dengan Raja Yaman, Tubba. Tetapi orang kan senangnya kalau happy ending. Ya toh, ini lebih hebat sebenarnya, tidak ada itu. Itu sebabnya kita menyimpang sedikit. Saya tidak senang kalau mendengar dalam perkawinan itu doa yang menyatakan jadikanlah dia lebih bahagia dari Yusuf dan Zulaikha, dari Balqis dan ini. Karena Yusuf dan Zulaikha tidak ada. Anda mau menjadi seperti Yusuf dengan Zulaikha? Tahu apa jadinya? Jadinya apa, Pak? Jadinya Zulaikha memasukkan ke penjara Yusuf. Mau cinta Anda sama seperti itu? Mau cinta Anda sama dengan Balqis dan ini? Mintalah seperti Nabi Muhammad dengan Khadijah, dengan Aisyah, seperti Ali dengan ini. Ya kan, itu yang kita mintakan. Jangan, itu lebih aman ya. Oke. Ini kisah Ratu Balqis di dalam Al-Qur'an. Saya kira itu. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Dan setelah ini tentunya Teh Cece sudah bisa bertanya langsung, berdiskusi bersama-sama dengan Pak Quraish Shihab. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Allah bisa mendatangkan sesuatu sekejap mata, bahkan demi ini dianugerahkan kepada yang dicintainya itu, sehingga dengan mudah dia memindahkan singgasana Balqis itu dalam sebelum kelopak matanya terbuka lagi, sudah ada di hadapan. Itu pun. Terima kasih untuk kebersamaan Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Pakurais dan juga Teh Cece Kirani di sini. Kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Teh Cece. Silakan. Iya, Pak. Kan tadi dengan kepindahan singgasana Ratu Balqis ya, yang memang dilakukan oleh jin Iprit tadi. Nah, bagaimana kita meyakini bahwa itu bukan perbuatan jin, tapi memang itu kuasanya Allah. Kan Allah yang sang pemilik. Kita berkata bahwa itu bukan perbuatan jin, walaupun jin itu ifrit, karena si jin di sini menyatakan saya bisa mendatangkannya setelah setengah hari. Jadi kalau dia datang sekejap, perbuatan siapa? Nah, perbuatan orang yang mendapat ilmu Tuhan itu atas bantuan Allah. Nah, dalam konteks ini saya ingin berkata begini. Ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, indah sekali. Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, siapa yang memusuhi orang yang dekat kepadaku, kuumumkan perang atasnya. seorang hamba tidak melakukan suatu kegiatan yang lebih kusukai daripada melaksanakan kewajibannya. Yeah. Mm. Salat yang wajib dulu baru sunnah. Mm-hmm. Yeah. Ya toh? Yeah. Kalau Anda punya tugas di kantor, mm-hmm. selesaikan tugas Anda di kantor, baru Anda jalan-jalan. Mm-hmm. Allah lebih senang orang yang melaksanakan kewajibannya. Yeah. Itu paling disenangi Allah. Nah, baru dikatakan. Lalu seseorang itu melakukan amalan-amalan sunnah. Sehingga pada akhirnya aku mencintainya. Yeah. Dan kalau aku mencintainya, maka ku anugerahkan kepadanya pandanganku untuk menjadi pandangannya. Tangannya yang digunakannya menggenggam bagian dari anugerah yang kuberikan kepadanya. Jadi Allah menganugerahkan kepadanya apa yang dimiliki Allah ini, dianugerahkan sebahagian dari itu untuk orang yang dekat kepadanya. Iya. Kita juga dianugerahi. Kita dianugerahi Allah. Anda bisa melihat. Allah Maha melihat. Sekelumit dari kuasa Allah untuk melihat diberikan pada kita manusia. Tapi kalau orang yang dia cintai, dia beri lebih banyak. Dia beri sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya untuk mengambil. Seperti anak kecil. Kalau ada satu orang berkata, saya minta permennya. Kalau biasa-biasa aja, saya ambil permen. Ini satu buat kamu, ini satu buat kamu. Tapi kalau saya cintai, saya katakan ini toplesnya, ambil sekuat kamu. Banyak ya, sekuat kemampuannya diambil. Dia enggak bisa habiskan. Begitu juga dengan orang yang dicintai Allah. Subhanallah. Itu yang dicintai Allah diberi. Sehingga Allah bisa mendatangkan sesuatu sekejap mata bahkan lebih. Ini dianugerahkan kepada yang dicintainya itu. Sehingga dengan mudah dia memindahkan singgasana Balqis itu dalam sebelum kelopak matanya terbuka lagi. Sudah ada di hadapannya. Itu kuasa Allah. Kayak Ratu Balqis dengan Firaun kan hampir sama ya Pak Quraisy ya. Gitu. Nah kenapa Ratu Balqis itu cepat sekali mendapatkan hidayah dari Allah dan dia mau gitu ya bertuhankan dengan sama dengan Nabi Sulaiman yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya. Karena dia buka hatinya. Sejak semula dia sudah memperlakukan masyarakatnya dengan baik. Itu kita baca sebelum ini kan. Dia bermusyawarah, dia ini, dia itu. Kalau Fir'aun sejak semula dia tutup hatinya. Dia sudah menganggap dirinya Tuhan. Kalau ini dia disesatkan. Menurut Al-Quran dia disesatkan oleh setan. Tapi hatinya pada dasarnya terbuka. Sehingga sewaktu dia melihat bukti-bukti kebenaran Nabi Sulaiman. Dia katakan memang Tuhan yang mengutus dia. Maka dia dengan cepat. Saya kira itu. Sekarang menghubungkan seperti yang tadi Pak Quraisy katakan juga dihubungkan dengan surah yang kita bahas pada episode kali ini antara iman dan kalbu, ilmu dan juga akal. Iya. Sebagai seorang manusia yang biasa kita tuh pembagiannya bagaimana sih Pak Quraisy? Pembagiannya? Apakah 50-50 semua harus sama serata itu atau kedepankan dulu kalbunya? Dia merupakan satu kesatuan yang tidak dipisah-pisah. Kita ini manusia. Apakah Anda bisa pisah dalam kedudukan Anda sebagai manusia yang hidup antara kalbu Anda dan ilmu Anda? Kita satu kesatuan. Iya. Manusia itu diibaratkan seperti air. Air ini terdiri dari oksigen dan hidrogen dalam kadar-kadar tertentu. Iya. Kalau tidak bercampur oksigen dan hidrogen dalam kadar tertentu, dia bukan air. Manusia, ruh dan jasad. Iya. Kalau tidak bergabung ruh dan jasad, dia manusia. Dia bukan manusia. Kalau lebih banyak jasadnya, dia jadi setan. Kalau lebih banyak ruhnya, dia jadi malaikat. Ya kan? Oh iya. Kita bukan malaikat, bukan manusia. Bukan setan. Bukan setan. Iya. Kita manusia. Ada tempatnya roh kita gunakan, ada tempatnya akal kita gunakan. Ya kan? Iya. Kalau Anda mau, kita punya mata, kita punya hidung, punya telinga. Anda mau mendengar musik dengan hidung. Salah. Anda mereduksi kemanusiaan Anda. Iya, iya. Ada cinta. Cinta Anda mau bawa ke laboratorium. Tidak ketemu. Tidak ketemu, ada tempatnya. Iya, iya. Nah, jadi porsinya itu yang kita lihat. Oh, ini porsi ilmu, saya gunakan ilmu di sini. Ini porsi iman, saya gunakan hati di sini. Jadi tidak bisa dibagi, kan? Iya. Kita lihat objeknya apa. Iya. Cinta ibu pada anaknya itu bukan berdasar akal. Iya. Iya, toh? Iya, di luar akal itu. Di luar akal, itu hati. Iya, kan? Iya. Anaknya walaupun sumbing, buta sebelah, tetap dia cintai. Iya. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Dokter sudah angkat tangan, ini sudah mubazir kalau di ini sudah tidak ada usahanya. Saya mau usaha lain. Iya. Apa usaha lain itu? Salah satu usaha lain itu awal berdoa kepada Allah, cabut aja, selesai. Kalau dia wafat, itu memang semua orang akan wafat. Kalau dia sembuh, bukan karena manusia. Masih terus menikmati indahnya kedamaian di bulan suci Ramadan ini bersama Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi. Silakan Teh, kalau punya pertanyaan buat Pak Quraisy. Iya kan, mungkin gini Pak Quraisy, kalau zaman dulu ketika seorang diberi hidayah itu ya, dengan sangat cepat gitu mereka menjalani hidayah yang Allah berikan. Tapi gimana sih kalau zaman sekarang ini gitu, ketika seorang sudah diberikan hidayah oleh Allah gitu ya, supaya bisa istiqomah dengan baik di tengah zaman sekarang ini yang banyak sekali godaan. Saya kira begini, ada tempat-tempat, ada teman-teman, ada buku-buku yang bisa mendukung seseorang mantap dalam sikapnya. Jadi pandai-pandailah milih teman. Pandai-pandailah memilih situasi. Tapi kalau masih bergaul dengan ini, sulit bertahan. Iya kan? Jadi saya kira itu resepnya di sana. Iya, iya, iya. Nah, kalau untuk menghindari atau mungkin menolak mereka-mereka yang tidak baik, ini sikap kita seperti apa? Benar-benar menjauhi atau bagaimana Pak Quraisy? Kalau memang Anda menduga keras, ketika Anda, apabila Anda mendekat kepadanya, maka Anda bisa terpengaruh, jauhi. Tetapi kalau Anda menduga bahwa dengan mendekat kepadanya, Anda bisa mempengaruhinya untuk menjadi lebih baik, dekat ini. Jadi, ukur dulu. Saya mau ambil contoh misalnya begini, Pak Quraisy. Ada seseorang yang ingin terjun ke dunia politik. Okay. Ya, di mana dikatakan dunia politik itu Ingar-bingar dengan trik-trik sana-sini yang membahayakan keimanan seseorang lah, katakan seperti itu. Tapi dia tertarik dan dia berkata dia kuat. Dan gitu. Ingin merubah Dan ingin merubah. Iya. Tapi ternyata setelah di dalam kondisinya berbeda. Tapi kan niat awalnya dia ingin merubah. Bagaimana? Setelah dia sadar bahwa dia tidak bisa berubah, dia tinggalkan. Jangan dia sadar, Anda sekarang, mari kita Anda masuk di satu ruangan. Iya. Anda kira aman, Anda kira ini segala. Setelah masuk ada kebakaran, Anda masih mau tinggal di dalam. Kenapa tidak tinggal? Gak bisa, takut kebakar. Takut kebakar, bagus. Kalau Anda dia di dalam dan ada kebakaran dan Anda merasa mampu memadamkannya, silahkan. Tapi kalau sudah berbahaya situasi, Anda lihat. Selamatkan diri Anda. Kalau Anda bisa membawa orang lain untuk Anda selamatkan, lebih baik. Tapi jangan, sudah saya di sini, sudah kepalang basah. Ya sudahlah. Ya sudahlah, itu tanggung sendiri. Baik. Ya, terima kasih Pak Quraisy. Cece, silakan pertanyaan berikutnya. Iya kan kayak Ratu Balkis itu yang memang sangat takjub dengan Raja Sulaiman. Betul. Gitu ya. Dan tadi Pak Quraisy juga sempat menyinggung bahwa memang tidak ada pernikahan antara Ratu Balkis dengan Nabi Sulaiman gitu. Nah, bagaimana kita bisa melihat kekaguman seseorang ciptaan Allah ini yang memang subhanallah luar biasa ini gitu ya. Dalam kehidupan keseharian kita, Pak. Terkadang kita hanya misalnya, oh ini ciptaan ini, karya ini, tanpa mengagungkan Allah. Nah, di situ kekeliruannya. Itu sebabnya saya pindah sedikit. Ketika Anda memuji seseorang, maka pujian Anda itu pertama kali Anda tunjukkan kepada Allah. Ketika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, maka berterima kasihlah dulu kepada Allah. Karena dia tidak bisa memberikan Anda sesuatu kecuali setelah Anda memberinya. Saya lihat ketampanan Anda, saya kagum. Tapi sebelum itu saya katakan, alangkah hebatnya Tuhan yang telah menciptakan sosok ini dengan kekaguman demikian. Jadi kita kaitkan dengan Allah. Begitu Anda kaitkan dengan Allah, Anda terhalangi untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Anda kagum kepada seorang wanita. Kalau Anda ingat Allah bahwa ini ciptaan Allah, ini adalah, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Tapi kalau Anda kagum hanya pada dia, tertutupi itu. Benar. Nah, itu sebabnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seakan-akan saya tidak muji Anda. Segala puji bagi Allah. Tapi kita berkata, atau Al-Quran berkata, syukuri manusia sambil mensyukuri Tuhan. Mau berterima kasih pada dokter, silahkan. Tapi ketahuilah bahwa dia tidak berhasil menyembuhkan Anda tanpa bantuan Allah. Iya kan? Iya. Berarti diawali dengan alhamdulillah. Diawali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya kira begitu. Ya, kalau dihubungkan dengan dokter, dokter itu kan menyembuhkan kita menggunakan metode yang bisa dimengerti oleh logika. Pertanyaan tadi saya sebelumnya adalah, ada juga penyembuhan-penyembuhan yang tidak menggunakan akal. Kepercayaan tidak menggunakan akal itu kita harus melihat sejauh mana, Pak Quraish. Apalagi yang dengan logika kan tahu kita, oh ya begini. Takutnya... Jadi begini. Ada hal-hal yang termasuk dalam jangkauan akal. Ada hal-hal yang termasuk dalam jangkauan kemampuan manusia. Ada juga hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Saya beri Anda contoh. Ada penyakit yang ilmu sudah tahu bahwa ini obatnya seperti ini. Selesai. Ada penyakit yang ilmu tidak tahu bahwa bagaimana pengobatannya setelah segala hal ini. Yang dalam kemampuan manusia, Anda bisa minta bantuan manusia. Dengan keyakinan bahwa ini bisa disembuhkan atas bantuan Allah. Tetapi kalau di luar kemampuan manusia, atau manusia berkata tidak mampu, apa Anda berpangku tangan? Tidak. Anda minta pada Allah. Contohnya dalam kehidupan keseharian, ada orang yang dipasang alat ya, supaya terus bernafas dan sebagainya. Dokter berkata, kami sudah tidak tahu. Angkat tangan. Dia masih dipasang alat. Bolehkah Anda cabut alatnya? Iya, itu. Boleh. Bagus. Iya. Boleh. Apakah kalau Anda cabut alatnya, Anda beranggapan atau orang beranggapan Anda membunuhnya? Ada yang begitu sih. Sebenarnya tidak. Ketika Anda mencabut alatnya, Anda berusaha mencari obat lain melalui Allah. Saya bermau, ya Allah, dokter sudah angkat tangan. Ini sudah mubazir kalau di ini sudah tidak ada usahanya. Saya mau usaha lain. Apa usaha lain itu? Salah satu usaha lain itu Allah berdoa kepada Allah. Cabut aja, selesai. Kalau dia wafat, itu memang semua orang akan wafat. Kalau dia sembuh, bukan karena manusia. Iya kan? Jadi lihatlah, ini dalam wilayah yang dimampu untuk dilakukan oleh manusia atau di luar itu. Terkadang kita berada dalam situasi yang tidak ada lagi jalan keluar yang lain. Ya kan? Kemana kita? Ke Allah. sudah tidak bisa usaha. Ya. Saya kira. Terima kasih Pak Prais. Kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Tuhan mempermudah sesuatu bagi yang mau. Tuhan memperberat sesuatu bagi yang tidak mau. Jadi selalu dikatakan buka pintu hati. Lagi dalam Tafsir Al-Misbah, mudah-mudahan pertanyaan saya, pertanyaan Teh Cece di sini bisa mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini ya, terjawab oleh Pak Quraish Shihab. Ada lagi yang masih ingin tanyakan? Ya. Jadi ketika Ratu Balqis memang memeluk Islam, Pak Quraish, itu kan di situ yang tadi kita sudah bahas sedikit keikhlasan gitu ya, dan dia meninggalkan hartanya gitu ya, untuk memang di jalan Allah. Nah kita nih yang memang sekarang ini kayaknya jauh dari ikhlas gitu. Bisa nggak sih seperti Ratu Balqis yang memang meninggalkan hartanya untuk di jalan Allah? Banyak orang yang begitu bisa. Kalau Anda mau bisa. Ya toh, itu sebabnya kita meminta pertolongan Allah untuk memberi kita kemampuan untuk melakukan. Saya mau beri contoh lagi. Bisa jadi seorang anak saya suruh tolong ambilkan saya air. Bisa toh? Kalau anak itu hatinya tidak terbuka, dianggap berat sekali. Padahal dekat. Padahal dekat. Ya. Ada juga bisa jadi dia saya suruh ke pasar beli jalan kaki lagi. Jauh. Jauh. Dia pergi dengan senang hati. Bisa kan? Iya, iya. Jadi satu pekerjaan itu menjadi mudah kalau hati Anda mudah dan mau menerimanya. Dia sulit, walaupun itu gampang, tetapi Anda merasa sulit. Iya. Saya sering beri contoh itu. Sulit nggak bangun tengah malam? Sulit ya, sulit bagi orang yang ini ya. Iya. Tapi kalau mau nonton bola? Bela-belain ya. Karena hati Anda mau. Iya. Tuhan mempermudah sesuatu bagi yang mau. Tuhan memperberat sesuatu bagi yang tidak mau. Jadi selalu dikatakan buka pintu hati. Dorong diri akhirnya menjadi mudah. Itu kan begitu, itu sehari-hari sebenarnya begitu. Dalam konteks keimanan begitu, dalam konteks kerjaan apa saja. Ada pekerjaan berat kita anggap mudah. Ada pekerjaan ringan kita anggap sulit. Iya, berarti Allah tinggal bagaimana tergantung kita ya. Tergantung Anda. Anda mau, iya. Tuhan mempermudah. Kayak misalnya sekolong langit ini tidak ada yang beribadah kepada Allah, Allah tetap memberikan rahman dan rahim. Dia beri, dia beri Anda kesempatan. Saya. Betul, betul. Siapa yang mau, saya beri. Siapa yang enggak mau, saya enggak mau paksa. Iya. Yang penting saya sudah beritahu. Iya. Tanggung sendiri pilihan Anda. Itu. Kita manusia. Iya. Cukup ya, Teh? Ya. Kita masuk pada kesimpulan kalau begitu, Pak Quraish. Kita masuk dalam kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang saya ingin kemukakan, tadi kan Ratu Balqis mengirim hadiah ya. Apa kesimpulannya? Menerima hadiah tidak terlarang. Walau dari non-muslim. Ratu Balqis kan belum Islam. Iya. Bahkan bertukar hadiah dianjurkan. Nabi menerima hadiah darinya, tetapi Nabi Sulaiman menolaknya karena beliau merasa bahwa hadiah tersebut bagaikan sogokan yang bertujuan menghalangi beliau melaksanakan suatu kewajiban. Menerima boleh, hanya nanti agama berkata begini, kalau Anda sebagai pejabat, ukur-ukur penerimaan hadiah. Tanyakanlah, apakah hadiah itu Anda pernah terima atau akan diberikan kepada Anda kalau Anda tidak jadi pejabat? Belum tentu. Ada maunya. Ya kan? Okay. Siapa yang memikul atau diberi tugas, maka paling tidak ia harus memiliki dua sifat pokok. Pertama, kuat, yakni berkepribadian dan pengetahuannya menyangkut tugas itu, dan kedua terpercaya sehingga dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menyeleweng. Lihat ifrit tadi, saya kuat dan saya terpercaya. Kuat tidak terpercaya tidak perlu. Terpercaya tapi tidak kuat, tidak mampu, tidak bisa. Dengan mengetahui dan mengamalkan ilmu yang bersumber dari Allah, seseorang akan memperoleh kekuatan dan kemampuan jauh melebihi kekuatan dan kemampuan yang cerdik dan jenius walau dari jenis jin. Saya dapat pengetahuan dari Allah. Ilmu yang diamalkan berdasar tuntunan ilahi dapat mengalahkan kekuatan apapun. Oh, ini tadi pengaruh itu. Ini banyak riwayat rinci yang dikemukakan tentang kisah yang dipaparkan Al-Quran ini. Sebagian adalah rajutan khayal dan imajinasi, sebagian lainnya tidak dapat dipastikan kebenarannya, seperti kisah cinta yang terjalin antara Nabi Sulaiman. Itu rajutan khayal. Cukuplah kita menarik pelajaran dari kisah ini, betapa ilmu Allah sedemikian luas, dan bahwa betapapun melimpah kekayaan seseorang, luas ilmunya dan terbentang kekuasaannya, namun dia tetap harus menyadari kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus pula tunduk patuh mensyukurinya dengan segala kerendahan hati. Itu yang diajarkan oleh ini. Baik. Terima kasih Pak Quraish Shihab untuk episode kali ini. Teh Caca Kirani, terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Dan mudah-mudahan Anda terus menikmati indahnya bulan suci Ramadan bersama Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.